illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Suma amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari bab yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, yaitu barang siapa yang mentaati ulama dan umara fi tahrimi ma ahalallah, di dalam mengharamkan perkara yang Allah halalkan, atau barang siapa yang mentaati ulama dan umara tahlili ma harramahu, di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Faqad ittakhadahum arbaba, maka sungguh orang itu telah menjadikan para ulama dan para umara sebagai arbab, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Berarti dia telah melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pembahasan ini Asy-Syaikh rahimahullah mengambil satu pembahasan faidah penting, ayat yang sering dipakai oleh mereka yang berpemahaman pemahaman yang menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang kafir. Pembahasan di sini, apakah setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir? Atau dilihat karena ayat ini, ada ayat yang lain yang serupa. Wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka orang zalim. Di sana juga pada surat Al-Maidah ayat 47, wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Berarti siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang kafir, orang zalim, orang fasik. Apakah tiga sifat ini untuk satu jenis? Artinya kalau dia orang kafir berarti orang zalim, berarti dia orang fasik. Ataukah hukum ini disematkan sesuai dengan keadaannya? Maka yang rajih ialah ala hasbil hukmi, sesuai dengan keadaan orang yang kita hukumi. Yang pertama, akan dihukumi orang itu kafir. Kapan? Yang pertama kemarin ialah apabila meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum yang Allah telah turunkan. Maka orang yang seperti ini otomatis jatuh kepada kekufuran. Dan yang kedua, apabila meyakini bahwasanya hukum selain Allah sama seperti hukum Allah. Ini juga disifati dengan faulaika humul kafir. Yang ketiga, apabila i'taqada, berkeyakinan, anna hukma khairallah ahsan min hukmillah, hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukumnya Allah. Maka keadaan orang yang seperti ini, dengan tiga keadaan ini, disebut faulaika humul kafirun. Berarti barakallahu fikum, tidak semua dihukumi dengan satu hukum. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk wayakunu zaliman. Dan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu akan menjadi orang yang zaliman, zalim saja. Kapan orang itu terjatuh kepada zalim? Idza i'taqada annal hukma bima anzalallah ahsanul ahkam. Orang itu terjatuh kepada perbuatan zalim apabila dia meyakini annal hukma, bahwa hukum bima anzalallah, yang Allah telah turunkan, ahsanul ahkam, hukum-hukum yang paling baik. Semua hukum-hukum yang dalam ada dalam Al-Quran, semuanya baik. Dan itu yang paling baik. Dia yakin itu. Wa annahu anfa'u lil ibad wal bilad. Meyakini hukum yang Allah turunkan, anfa' lil ibad, paling bermanfaat bagi hamba. Wal bilad, dan bagi negara. Sebuah negeri akan jadi baik ketika mereka melakukan segala hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Masyarakat akan jadi baik. Dia yakin itu. Wa annahu al-wajibat tatbiqahu, dan meyakini hukum Allah wajib diterapkan, tatbik, dipraktekkan. Iya. Namun hamalahul bukhdu wal hikdu lil mahkumi alaihi. Namun hamalahu, mendorongnya. Ada sesuatu yang mendorong, seperti al bukhdu, rasa jengkel, wal hikdu, rasa dendam, lil mahkum alaih, kepada orang yang akan diberi hukuman. Hatta hakama bi ghairi ma anzalallah, sehingga orang ini barakallahu fikum memutuskan suatu hukum selain apa yang Allah turunkan. Maka orang seperti ini zalim, dihukumi sebagai orang yang zalim. Barakallahu fik. Karena kalimat zalim sendiri ada dua jenis. Yang pertama adzulmul akbar, kezaliman yang paling besar, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Dalam surat Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam. Surat Al-Maidah yang saya maksud. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-169. Allah menyebutkan kalimat dzalim. Namun dzalim di sini dzalim yang akbar. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Wa zalamu, dan mereka berbuat dzalim. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Wala liyahdiyahum tariqa, tidak pula akan memberi petunjuk jalan. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju jahannam. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Dalam surat Al-Ma'idah ini Allah katakan innalladzina kafaru wa dhalamu, berarti ada jenis kedzaliman yang besar, perbuatan kekufuran termasuk kesyirikan. Inna syirka la dhulmun adzim. Luqman menasihati pada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Inna syirka la dhulmun adzim. Yang namanya dosa syirik, kedzaliman yang paling besar. Dan di sana ada kedzaliman yang kecil. Dzulmun shaghir. Seperti Nabi Adam berdoa. Qala rabbana zalamna anfusana. Ketika Nabi Adam dan istrinya diingatkan, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, Hawa istrinya, silahkan makan, minum apa yang kamu inginkan di surga ini. Namun wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon ini. Kenapa? Fatakuna minadh dhalimin, kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Lihat. Maka Adam kemudian memetik buah tersebut dan bertobat setelah itu. Fataba alaih, Allah pun menerima tobatnya. Kedzaliman apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Melanggar larangan Allah. Demikian pula sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, ketika menasehati, dinasehati oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, qul inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, berarti ada jenis-jenis kezaliman yang kecil. Sesungguhnya saya mendolimi diri saya sendiri. Dolman kasira, kedoliman yang banyak. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diingatkan oleh nabinya untuk berdoa. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasira, wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ila hari doa. Hadis muttafaqun alaih. Maka ma'asyiral muslimin, demikian pula orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah telah turunkan dari Al-Qur'an dan sunnah nabinya. Barakallahu fikum. Dalam keadaan dia tahu itu yang paling baik. Dalam keadaan dia mengerti itu yang paling bermanfaat. Bahwasanya dia tahu wajib untuk dijalankan. Namun ketika melihat orang yang akan diberikan keputusan hukum itu memiliki dendam, dipilihlah keputusan selain apa yang Allah turunkan kepadanya. Berarti orang ini zalim, telah berbuat kedzaliman dengan hukum Allah. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Yang ketiga, wa yakunu fasiqan, orang tersebut akan menjadi orang fasik. Kafir, zalim, fasik. Kapan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dihukumi fasik? Idza kana hakamahu bi ghairi ma anzalallah li hawa fi nafsihi ma'a i'tiqadihi anna hukmallah huwal haq. Orang itu kita akan hukumi sebagai orang fasik apabila orang itu menghukumi dengan selain apa yang Allah turunkan, nah, li hawa nafsihi, karena sebab hawa nafsunya. Dengan sebab hawa nafsu, dengan diiringi keyakinan bahwa hukum Allah itu yang benar. Dia yakin hukum Allah, hukum Rasul itu yang paling benar. Namun ada hawa nafsu yang mendorong akhirnya tidak memakai keputusan Allah dan Rasul. Naam, lakin hakama bi khairihi li hawa fi nafsih. Namun dia berhukum dengan selain hukum Allah dengan sebab hawa nafsunya. Maksudnya apa dengan hawa nafsu? Mahabbatan lima hakama bihi la karahatan li hukmillah. Dia tetap mencintai hukum Allah dan Rasul. Bukan dia benci. Naam, dengan hukum Allah dia tetap cinta. Saya yakin itu yang benar. Tetapi bagaimana? Hawa nafsu dia tidak mampu dia kendalikan, sehingga dia lebih mengambil hukum selain Allah. Maka wala yaduru ahadan bihi, yang seperti ini tidak membahayakan sampai tingkatan dia kafir. Berarti fasik saja. Dia adalah fasik kharij an ta'atillah, keluar dari taat kepada Allah. Mukminun fasik bimaksiatihi. Dia orang mukmin tetapi fasik dengan kemaksiatannya. Dia fasik dengan maksiatnya. Barakallahu fik. Seperti mislu ayahkum li shakhsin li riswatin rusiya iyaha. Seperti seorang hakim. Seorang hakim memberikan sebuah hukum kepada seseorang liriswah, karena suap yang diberikan kepada dia. Hukum Allah dan Rasulnya seharusnya A, tapi orang ini menyuap, diberi sejumlah fasilitas atau uang. Akhirnya hukum yang keluar bukan hukum Allah dan Rasul, pakai hawa nafsunya. Berarti dia punya keinginan terhadap dunia, hawa nafsunya. Ketika ditanya, saya sebenarnya yakin itu yang benar, tapi kondisi, katanya kondisi begitu ya. Masih mending dia mengatakan sebenarnya itu yang paling baik dan paling benar. Auli kaunihi qariban aw shadiqan, atau bukan karena disuap. Dia itu karena qariban, kerabat atau teman. Karena ini teman saya, kerabat saya, keputusan jadi berubah. Bukan keputusan Allah dan Rasul, keputusan hawa nafsunya. Ini fasik namanya. Aw yatlubu min waraihi hajah, atau memang dia mencari-cari di belakang keputusan itu hajat, sebuah keinginan yang kita tidak tahu apa sih keinginan dia. Apakah dia ingin dunia seluruhnya atau ingin disanjung, kita tidak tahu. Dan kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Haruslah tepat ketika menghakimi orang, tidak keserampangan, apalagi mengvonis kafir. Kalau tidak terbukti, tuduhannya balik kepada yang menuduh. Apalagi disematkan orang itu kafir kalau tidak nyata, tuduhannya balik kepada yang menuduh. Jangan serampangan. Barakallahu fikum. Dan ini yang dilakukan oleh kelompok Khawarij, serampangan mereka. Lihat orang tidak pakai jilbab kafir katanya. Lu kenapa? Wa ma lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafir. Naudzubillah min dzalik. Jangan ekstrim. Dia wanita muslimah cuman karena sebab lemahnya iman. Lingkungan tidak mendukung. Sana sini menuduh jelek kepada dia. Sehingga memakai syariat Islam berat. Tapi hatinya mengatakan ini yang wajib sebenarnya. Berhati-hati, berarti kalau menuduh orang. Jangan bermudah-mudah mengkafirkan saudaranya seiman. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Karena tidak semua perbuatan itu kafir, bisa jadi zalim atau bahkan hanya sekedar fasik. Contoh, Rasulullah SAW menyebutkan fasik juga dua jenis. Dalam hadis Muslim, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Sibab, mencaci maki seorang muslim, fusuk, perbuatan kefasikan. Jadi kefasikan dilakukan karena sebab ucapan, mencaci maki seorang muslim. Bahkan dalam Al-Quran kita diajari oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Di dalam surat Al-Hujurat Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini turun kepada para sahabat, kaum mukminin. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian orang yang fasik. Orang yang fasik, yang banyak melakukan maksiat dan dosa. Dia datang binaba'in, membawa sebuah berita. Apa yang dilakukan orang mukmin? Kalau ada orang fasik pelaku maksiat datang membawa berita, fatabayyanu, maka telitilah, diteliti, dicek. Kenapa dicek? Orang ini fasik. Jangan-jangan dia membawa berita hanya sekedar cari keuntungan dunia. Berita jadi uang. Begitu. Antum ikut menyebarkan berita tersebut, padahal beritanya orang fasik, harus diteliti, dicek. Jangan bermudah-mudah menyebarkan sebuah berita. Makanya Islam menjaga. Orang yang membawa hadis dari Nabi itu harus orang yang adil. Orang yang adil adamul fusq, bukan orang fasik. Begitu hati-hatinya para ulama kita meneliti hadis. Ketelitian mereka luar biasa. Orang yang fasik diteliti supaya beritanya tepat. Berarti fasik di sini, barakallahu fikum, ada pada diri seorang. Ada. Taib. Taib barakallahu fik. Amma binisbati liman wada'a qawanin tasri'ahu ma'ilmihi bihukmillah. Adapun kalau dilihat disandarkan kepada orang yang membuat undang-undang, qawanin, tasri'ahu, yang dijadikan sebagai syariat. Terus kata Syekh, ma'ilmihi, dengan keadaan dia mengetahui bihukmillah, hukumnya Allah. Wa bi mukhalafati hadhil qawanin lihukmillah, mengetahui undang-undang yang dia buat menyelisihi hukumnya Allah. Fa hadza qad badala syariah bi hadhil qawanin. Berarti orang ini telah mengganti syariatnya Allah dengan undang-undangnya dia. Taib, fahada fahuwa kafir, orang tersebut dihukumi kafir. Kenapa? Li'annahu lam yarghab bihadhil qawanun an syari'atillah illa wahuwa ya'taqid anahu khairul ibad wal bilad min syari'atillah. Karena orang itu lam yarghab, tidak suka dengan undang-undang dari syariatnya Allah, kecuali dia meyakini bahwa itu lebih baik bagi negara. Undang-undang yang dia buat harus yakin syariat Allah lebih baik bagi negara dan bagi kaum muslimin. Wa indama naqul bi annahu kafir, kalau dia tidak meyakini, dihukumi orang yang kafir. Wa makna bidzalik, maka makna seperti itu, anna hadzal fi'la yusil ila kufr. Dia bikin undang-undang yang menyelisih syariat Allah dan dia yakin syariat yang dia buat lebih baik, berarti ini menyampaikan dia kepada perbuatan kufur. Barakallahu fik, walakin qad yakunul wadi' lahu ma'dzur. Namun kadang sang pembuat undang-undang itu diberi uzur. Mislu, seperti contoh, ayu kharira bihi ka an yuqal inna hadza la yukhaliful Islam. Orang itu tertipu karena tidak tahu barangkali, atau dangkalnya ilmu dia, yukharir, dia tertipu. Sehingga dia mengatakan undang-undang ini tidak menyelisih Islam. Au hadza min masalihil mursalah, atau ini untuk kepentingan kebaikan umat manusia. Baik. Au hadza mimma raddahul Islam ila nas, atau perkara ini yang dikembalikan oleh Islam kepada manusia. Contohnya apa? Yujad ba'dul ulama, kata Syekh memberi contoh. Kadang didapati sebagian ulama, wa in kanu mukhti'in, tapi mereka keliru. Karena ulama juga manusia, bisa keliru. Yaqulun, ulama yang keliru ini berkata, inna mas'alatal mu'amalat la ta'alaqu laha bisyari'i. Sesungguhnya masalah muamalah, muamalah seperti jual beli, muamalah seperti hubungan kita dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, la ta'alak laha bisyara', tidak ada hubungnya dengan syariat. Menikah, ya, jual beli, akad, utang piutang, tidak ada hubungannya dengan syariat, kata dia. Ini keliru. Kenapa? Bal tarji' ila ma yasluhul iqtisad fi kulli zaman bihasbihi. Bahkan dikembalikan kepada kemaslahatan iqtisad, ekonomi, pada setiap zaman sesuai dengan keadaannya. Contohnya apa? Mendirikan bank yang ada ribanya. Wa idza iqtadul hal an nad'a bunuk. Kalau kondisi menuntut, buat bank. Liriba, untuk menampung riba. Adaraib 'alan nas, atau daraib, beban-beban yang dibebankan kepada manusia. Apa namanya? Dia punya sesuatu, harus mengeluarkan sebagian dari apa yang dia miliki. Dara'id. Fadala syai'fihi. Ulama ini mengatakan, itu tidak masalah. Demi kemaslahatan. wa talasaka fi khata'ih. Tidak diragukan ini keliru. Wa in kanu mujtahidin, sekalipun ulama ini mencapai tingkatan mujtahid, ijtihadnya salah. Ghafarallahu lahum, semoga Allah mengampuni kesalahan mereka. Wa illa fahum ala khatarin alti, kalau tidak dia dalam kondisi khatar, bahaya yang besar, karena riba itu haram, tapi dia berpendapat demi kemaslahatan bikin bank riba. Wala ikbiha ula, ulama-ulama yang berfatwa seperti ini, berijtihad seperti ini dan keliru ijtihadnya, maka mereka lebih layak yulaqabu, digelari. Apa gelarnya? Bi annahum min ulama'i daulah, ulama daulah. La ulama'ul millah, bukan ulama-ulama yang mengajarkan ajaran Islam. Itu lebih tepat. Wa mimma la syakka fihi, apalagi hal yang tidak boleh ragu. Anna syar'a ja'a bitandhimil ibadah, yang namanya Islam datang membawa aturan-aturan ibadat. Alati bainal insan wa rabbi, aturan ibadah dia dengan Allah. Mau ibadah kepada Allah ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, salat bagi orang mukmin ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Walaupun salat itu baik, tapi ada ketentuan waktunya. Jangan ngarang-ngarang sendiri, bikin salat sendiri, nyari waktu sendiri. Ada ajaran dalam Islam, waktu-waktu salat. Batas awal, batas akhir. Pelajari itu. Barakallahu fikum. Walaupun sholat itu baik, hubungan kita dengan Allah ada aturannya, ada rukun, ada syarat. Wal mu'amalati, demikian pula Islam datang mengatur mu'amalah, interaksi, hubungan. Alati bainal insan ma'al khalqi, antara manusia dengan manusia. Contoh, fil uqud, dalam akad-akad. Akad, antum mau beli, antum mau beli mobil. Antum tidak punya mobil, antum punyanya uang. Tapi saya ingin mobil, bagaimana caranya? Islam mengatur jual-beli. Al-bay'an bil-khiyar, malam yatafarraqa, penjual pembeli bil khiyar, boleh dengan memilih. Datang ke toko, milih. Toko ingin uang, antum ingin mobil. Pak, saya mau beli mobil, mau kontan atau nicip? Tinggal kesepakatan. Saya mau kontan saja. Berapa harganya? 100 juta. Ini uang 100 juta. Bikin surat tanda bukti terbayar 100 juta. Antum menyerahkan 100 juta untuk beli, pembeli, penjual menerima 100 juta, antum pulang membawa mobil. Sah-sah. Khiyar. Itu dalam Islam diatur jual beli, ada akad. Wal ankihah, akad antum masalah nikah. Nikah diatur oleh Islam. Fankihuma tabalakum minan nisa, nikahilah oleh kalian, nikahilah oleh kalian, ma tabalakum minan nisa, apa yang kalian cintai, wanita yang kalian cintai dari kaum wanita itu. Masna wasulasa warruba, 2, 3, 4. Fa in khiftum alla tadilu fawahidah, Kalau kamu takut tidak bisa adil, punya istri dua, tiga, empat, fawahidah, satu saja. Berarti kalau antum bisa adil, boleh dua. Karena itu hukum asalnya. Masna wasulasa warruba', dua, tiga, empat. Tidak satu dulu, langsung dua, tiga, empat, baru satu. Itu perintah Allah, bukan aib. Seorang yang mampu menikah, bukan aib menikah lagi. Dan seorang perempuan tidak boleh protes, enak jadi laki-laki. Saya sendirian, saya bisanya di madu, kamu bisa makan madu. Jangan protes, itu hukum yang paling baik. Sebelum hari kiamat, mendekati hari kiamat, wanita lebih banyak bagi dibanding laki-laki. 50 banding 1. Sekarang 50 perempuan, kalau di sensus itu bisa untuk 1. Padahal yang halal cuma berapa? 2, 3, 4. Berarti yang 40 berapa? 46. Kemana? Siapa yang menyelamatkan? Ini solusi paling tepat. Menyelamatkan generasi-generasi umat. Ini perkara yang paling tepat di zaman sekarang. Karena di mana-mana perempuan. Di pasar paling rame perempuan. Di kantor paling rame perempuan. Di mana-mana perempuan paling banyak. Kalau jatah mereka tidak mau diambil oleh suami yang mampu adil, maka selamatkan agama. Selamatkan agama kalian. Wahai kaum wanita, kalau ingin selamat agamanya, sadari wanita itu boleh istrinya nikah lagi. Suaminya nikah lagi. Boleh, boleh. Kalau mampu. Diatur oleh Islam. Syaratnya adil. Istri pertama, malam pertama, malam kedua. Istri kedua pun, dua malam. Digilir, dua malam, dua malam, dua malam, dua malam. Atau mau tiga malam, tiga malam. Satu malamnya bonus. Kan tujuh hari. Tiga hari, tiga hari. Yang satu malam, bonus, bebas. Mungkin. Jatah malamnya harus sama. Cuman prakteknya kadang karena cuman sekedar berani, kurang ilmu, akhirnya jadi pembicaraan banyak orang. Padahal syariat ini syariat yang mulia, sudah dikenal sejak zaman dulu. Nabi Ibrahim istrinya dua. Barakallah. Siapa lagi yang istrinya dua? Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih dari itu dan halal bagi dia. Memang demikianlah diatur oleh Islam, nikah. Wal mawaris dan juga hukum-hukum waris. Islam bahas waris. Bahkan kata Nabi, ta'alamul faraid, pelajari ilmu waris. Kenapa? Wa 'allimuhannas, ajarkan ilmu itu kepada orang. Wa innahu nisful ilmi, ilmu waris separuh dari ilmu. Berarti separuh maksudnya apa? Separuh dari ilmu Islam. Wa yun wanusiya, dan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in tanzi'u min ummati. Ilmu ini dilupakan oleh orang. Dan itulah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah. Yang namanya harta jadi rebutan. Ahli waris ingin dapat paling banyak. Ada aturannya. Dalam Al-Quran. Ya. Bahkan dibahas dalam Al-Quran ayat-ayat waris. dirinci secara rinci oleh Allah tentang hukum waris. Sehingga harus dipelajari. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan hukum waris, tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Ya, itulah hukum-hukum Allah. Karena Allah katakan lirijali nasiba mimma tarakal walidani wal aqrabun, bagi kaum laki-laki dapat waris dari siapa? Dari orang tua atau kerabat. Walin nisa inasibum, dan bagi kaum wanita dapat bagian waris dari siapa? Minal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur. Seorang anak perempuan dapat waris dari bapak atau ibunya atau dari kerabatnya, sedikit atau banyak. Begitu nasiban mafrudha, bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Masing-masing ada jatahnya. Lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Itu waris. Pelajaran Islam membahas harta agar selamat dari keboliman-keboliman sesama manusia. Makanya ada hukum waris. Barakallahu fikum, itu syariat Islam sempurna. Wa khairiha, dan selain dari itu. Fasyar'u kamil, syariat Islam sempurna. Min jami'il wujuh, dari segala sisi. Urusan ibadah kepada Allah, urusan dunia diatur. Jadi jangan sampai kalau bicara Islam cukup di masjid. Kalau di pasar udah usah pakai Islam-Islaman. Kamu makan, jual beli, diatur oleh Islam di pasar. Bahkan masuk pasar pun ada doanya. Bayangkan, masuk pasar ada doanya. Supaya selamat di pasar. Dari kejahatan syaitan. Dari orang yang menakar dan menimbang tidak sempurna. Wailul lil mutaffifin. Itu Islam sempurna dari segala sisi. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.